بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يجعل للنساء يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ. باب apakah dibuatkan ataukah dipersiapkan ataukah dijadikan bagi kaum wanita suatu hari tersendiri agar mereka menuntut ilmu. Al-Imam Al-Bukhari di sini memakai sighah istifham dalam bentuk pertanyaan, karena beberapa kemungkinan diantaranya salah satunya ada yang berpendapat bahwa kaum wanita tidak atau mencukupkan dengan penyampaian yang dibawakan oleh para suami mereka, atau mencukupkan mengikuti halaqatul ilm yang diselenggarakan bagi kaum lelaki. Maka jawabannya apa? Akan kita ketahui bersama dalam hadis yang ada pada bab ini. Qala haddatsana Adam. Adam huwa ibnu Iyas. Qala haddatsana Syu'bah. Man Syu'bah ya? Akh Azwar. Syu'bah ya Jodi. Muhammad Jodi. Syu'bah ya khana musannif. Man Syu'bah? Kaidahnya adalah ma takarrar taqarrar. Ini kaidahnya. Ma takarrar taqarrar. Apa yang sudah berulang ya seharusnya taqarrar, sudah rusuh artinya sudah hafal sudah. Naam ya Bagois. Naam, ahsanta barakallahu fik. Hadza laqabuhu. Naam, ahsanta. Huwa Syu'bah Amirul Mukminin fil hadis. Naam. Lakin Syu'bah ibnu man? Naam, ahsanta barakallahu fik. Syu'bah ibnu al-Hajjaj. Abu Bistam Amirul Mu'minin fil hadith, awal man fattasha ar-rijal fil Iraq. Hadha huwa Syu'bah. Qala Sufyan mata Syu'bah mata al-hadith. Nah, hadha huwa Syu'bah rahimahullah ta'ala. وقال بعض المشايخ في هذا الزمان نسيت اسمه الآن الشيخ ربيع شعبة هذا العصر Naam. Al-Syekh Rabi hafizahullah ta'ala syu'bah di hadal asr. Nasitu man al-qail la la ba'duna ahad yadkur. Ana lupa siapa dari kalangan masyayikh, tapi ada yang menyebutkan wa Syekh Rabi syu'bah di hadal asr. Naam. Qala haddatsani Ibnu al-Asbahani wa huwa Abdurrahman. Abdurrahman Ibnu al-Asbahani. Al-Asbahan baldatun min biladi Furs. Al-an fi daulah Rafidah. Al-Asbahan sekarang ada di negaranya Rafidah. Nah, negara apa itu? Hah? Iran. Ya. Al-Asbahan. Nah. Nah, negara Iran yang sekarang dahulu luar biasa. Kota-kotanya, tempat-tempatnya banyak memunculkan ahlul hadis. Wa hadza yajurruna ila mas'alatin. Ini membawa kita kepada sebuah masalah. Bahwa ahlu sunnah wal jamaah akan senantiasa ada pada setiap zaman, tetapi bukan mesti ada pada satu tempat tertentu. Nah, di negeri Iran, apabila kita sekarang membuka peta negeri Iran, kita akan banyak temui nama-nama di negeri Iran yang di mana nama-nama ini dahulu banyak memunculkan ulama ahli sunnah, aimatul hadis. Tapi sekarang, nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala sami'tu Aba Salih Dzakwan Samman. Hadza huwa Abu Salih Dzakwan As-Samman. Kana yabi'u as-saman. Wa hadza sya'nu al-muhaddisin di dzaka zaman. Ini perkara yang biasa. Para imamatul hadis, hum man hum, siapa mereka? Wa ma'a dzalik. Kanu kadzalika yatlubuna arizq, kanu yattajirun, wa kanu yabi'un, wa kanu 'indahum al-mihna. Antum perhatikan sekarang, kita banyak mendapati aimatul hadis Samman wa Zayyad Hadza wal Khabbaz Banna dan yang lain-lainnya. Ini artinya apa? Ada yang bakal, satunya pedagang, satunya penjual kain, satunya tukang sepatu, satunya kerjanya sebagai kuli bangunan, yang lainnya penjual minyak wangi, al-attar. Nah, antum perhatikan, mereka pun mencari dunia, bekerja, tetapi mereka ternyata a'immah. Mereka pun ternyata para ulama. Sehingga bukan alasan dunia untuk kemudian menghalangi ilmu ad-din. Barakallahu fikum ikhwan. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka dikenal bukan dengan dunianya. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat mereka dengan ad-din. Nah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Farrifa'a fid dunya wal akhirah bil ilm, bil iman wal ilm. Ketinggian derajat pada hakikatnya itu pertama biadillah, di tangan Allah. Yang kedua dengan sebab iman dan al-ilm. Nah, ingin kita menginginkan derajat kita tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan sibuk dengan dunia. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini ladang bercocok tanam akhirat. Artinya dunia pun kita butuhkan. Tetapi dunia fakat wasilah, bukan ghayah. Dunia ini hanya perantara, bukan tujuan utama. Fa'ala hadza, atas dasar ini, kalau kita sudah mengetahui hal ini, maka tentunya kita sudah mengetahui skala prioritas. Mana yang harus didahulukan? Nah, apabila kita sudah mengetahui walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih utama, akhirat itu lebih abadi dibandingkan dunia. Ad-dunya summiyatid dunya dunya lidana'atiha, dinamakan dunia karena rendahnya dunia. Nah, fa khaba wa khasir, celaka, rugi orang yang kemudian dengan sebab dunia akhirnya mengorbankan akhiratnya. Wa permasalahan mengorbankan akhirat bukan hanya sekedar permasalahan halal dan haram, tetapi lebih dari itu. Banyak terkadang terjadi perselisihan di antara kita dengan sebab dunia, at-tanafus fid dunya. Nah, kenapa hanya sekedar urusan dunia akhirnya ukhuwah menjadi renggang? Dallad dunya, padahal hanya sekedar dunia, hakir. Kalau saya dunia itu di sisi Allah memiliki harga, niscaya Allah tidak akan berikan dunia itu kepada orang kafir, tapi dunia Allah buka kepada siapa saja. Bukan mukminnya, bukan hanya sekedar mukminnya, bahkan kepada orang kafirnya. Ad-dunya hakir ya ikhwan. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Ini hukum asal dunia, dunia ini terlaknat. Lantas kenapa dengan dunia permasalahan remeh ya ikhwan? Pada hakikatnya bisa untuk hati ini kemudian tasamuh. Bisa hati ini kemudian memberikan udzur kepada saudara kita. Kita tidak berbicara apabila kita menjadi orang yang mendolimi atau berbuat salah kepada saudara kita, tidak. Tapi sekarang babnya adalah apabila kita ada saudara kita keliru, ada saudara kita mendolimi kita dalam permasalahan dunia. Nah, dalam permasalahan yang pada hakikatnya bukan permasalahan prinsip. Nah, apabila kita sebagai orang yang mendolimi, kita sebagai orang yang berbuat keliru dan salah, maka prinsip berbeda. Jangan sampai sekali-sekali kita meremehkan permasalahan hak saudara kita, walaupun dalam perkara dunia. Hutang, hukuk yang lainnya, bertetangga. Hutang itu adalah satu-satunya dosa, satu-satunya beban tanggung jawab yang tidak akan bisa terhapus dengan amalan apapun kecuali dengan dibayar hutang. Kecuali dengan orang yang dihutangi meridainya. Setinggi amalan apapun, termasuk jihad fisabilillah, tidak ada perkara yang lebih mulia yang bisa seseorang masuk ke dalam jannah biar hisab wala adab dengan permasalahan yang ringan, dengan amalan yang seperti jihad. Tetapi kalau sudah permasalahannya hutang, selesai. Namun ya ikhwan, anak di sini berbicara apabila kita sebagai pihak yang misalnya terdolimi, atau kemudian misalnya kita ada saudara kita yang keliru kepada kita dalam permasalahan dunia. Nah, ad-dunya hakir ya ikhwan, ad-dunya ini remeh. Nah, barakallahu fikum, hadahi. Ini hakikatnya dari dunia. Nah, kita butuh terhadap dunia, tetapi akhirat jauh lebih utama. Ini para ulama, mereka menjadi orang yang sudah kita ketahui kedudukannya dalam permasalahan agama, tapi juga mereka tidak meremehkan dunia. Dunia mereka kejar, dunia mereka raih, tetapi mereka a'immah, para imam dalam permasalahan hadis. Barakallahu fikum, sehingga dunia bukan penghalang pada hakikat. Nah. Qala sami'tu Abu Shalih Dzakwan yuhadditsu an Abi Sa'id Al-Khudri. Wa Abu Sa'id masmuhu Abu Sa'id Al-Khudri. Dagi akhana Mujahid. Wa ila inda jarika. Jar. Nah. Inda al-jar al-wara'i. Al-wara' al-khalaf. Belakang. Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, hadza kadzalika qad takarrar ma'ana. Adzunkan ana seingat ana yang dahulu yang menjawab kalau tidak salah akhuna Abu Qais. Hah? Bukan ya? Ana pernah menanyakan ini waktu sudah ada yang menjawab. Ya kalau gitu endak ya, enam ya Abu Qais. Abu Sa'id Al-Khudri. Nah. Lahat Masmu. Ini Abu Sa'id termasuk diantara yang disebutkan oleh para ulama 7 orang dari kalangan sahabat minal muktsirina fil hadis, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu anha, Jabir, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ini salah satu di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. La hadi arif Abu Sa'id. PR ya. Besok insyaallah ada taklim lagi ini, insyaallah biiznillah. Nah, ingatkan ana untuk bertanya ini. Antum dapat waktu 1 hari. Nah, 1 hari 1 malam. Baik. An-Nabi Sa'id Al-Khudri qala, qalatin nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghalabana 'alaika ar-rijal, faj'alna yawman min nafsik." Kata Abu Sa'id Al-Khudri, berkata para sahabiat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, "Ghalaba 'alaika ar-rijal," atau "Ghalabana 'alaika ar-rijal," sungguh untuk duduk di sisi engkau ya Rasulullah, mendapatkan ilmu di sisi engkau, para laki-laki, para sahabat, kaum lelaki mengalahkan kami. Mereka lebih banyak ya Rasulullah bermajlis dengan engkau. Maka kemudian mereka sahabiat meminta kepada Rasulullah SAW untuk dibuatkan hari tersendiri agar beliau alaihi salatu wassalam memberi taklim. Fawa'adahunna yauman lakiyahunna fi. Fawa'adahunna wa amarahunna. Fakana fi ma qala lahunna ma minkunna imra'atun tuqaddimu salasatan min waladiha illa kana laha hijaban minan nar. Maka kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menjanjikan kepada para sahabiat ada 1 hari yang di mana Ar-Rasul alaihi salatu wasallam memberikan ta'lim, memberikan mau'idah, memberikan ilm. Nah, antum lihat bagaimana hirsnya para sahabat. Bukan hanya rijal, bahkan an-nisa. Dari sini kita mengetahui ya bahwa ar-rijal as-sahabiyun tentunya sudah jangan ditanyakan. Nah, semangatnya, kesungguhannya, yang perempuan enggak mau kalah. Nah, yang perempuan enggak mau kalah. Nah, ini ceritanya seperti itu. Tetapi sebagian dari kita, nah, kebalik. Yang istri-istrinya lebih semangat, luar biasa. Wah, yang suaminya pulang kenapa gak hadir? Afwan, lagi kena sip. Baik, labas. Ya, gimana namanya cari nafkah? Pulang, apa pembahasan kemarin? Gak tahu, kenapa gak hadir? Nah, ini sudah, ini ghairu ma'dzur. Sekedar gak hadir karena pekerjaan, memang mau gak mau. Kalau bisa ditinggal, ya tinggal. Kalau gak bisa, ya sudah. Tapi ketidakhadiran bukan alasan untuk tidak mencari. Sebagaimana kisahnya siapa? Umar dan salah seorang Ansar. Ya kan? Antum tahu kisahnya. Sehari datang ke Rasulullah, sehari saudaranya. Hakadah. Yang datang hadir menceritakan kepada yang tidak hadir. Yang tidak hadir bertanya kepada yang hadir. Akhirnya ilmu itu walaupun tidak bisa terus datang, tapi ilmu semua didapat. Nah, ini seharusnya seperti ini. Nah, sehingga ketidakhadiran kalau memang benar karena sesuatu yang mau gak mau dengannya majelis ilmu ditinggal, gak ada masalah. Tetapi ilmunya, iya. Apalagi zaman sekarang, antum dengan mudahnya, dengan gampangnya mendapatkan rekaman majelis ilmu. Nah, tapi kondisi ini masih lebih mending. Kondisi yang lebih mengenaskan, hadir kemudian ditanya nggak bisa. Bukan karena sudah berusaha, bukan. Kenapa? Nah, wanita wajar kalau ilmunya kurang dibanding laki-laki karena wanita mengalami M. Tapi kalau laki-laki juga sama, mengalami M. M-nya beda. Nah, itu dia. Ya ikhwan, antum lihat sekarang. Ini sahabiat, perempuannya sahabat. Jangan ditanya laki-lakinya. Jabir sampai mengadakan perjalanan sebulan hanya dalam rangka mencari satu hadis. Barakallahu fikum ya ikhwan. Khaimtum ya ikhwan, ihrisu. Semangat antum ya ikhwan. Bukan hanya semangat dalam hadir, tapi juga semangat untuk kemudian ilmu itu terus dipertahankan. Murajaah, mencatat, dan yang lain. Dari wasilah-wasilah dan perantara-perantara ilmu. Bukankah ayat pertama yang turun kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam keadaan beliau adalah seorang ummi, seorang buta huruf, terkait dengan wasilah ilmu. Iqra, ini pertama, disuruh membaca. Nah, kemudian juga dengan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqa insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, baca, kemudian tulis. Nah, barakallahu fikum. Fahamtum ya ikhwan? Nah. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam akhirnya memberi mereka mau'idah, memerintahkan mereka dengan perkara-perkara yang ma'ruf, diantaranya sedekah. Dan kemudian termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada perempuan-perempuan tersebut, ma minkunna imra'atun, tidaklah salah seorang perempuan diantara kalian tuqaddim salasatan min waladiha, mendahulukan anak, artinya di sini mendahulukan ada anak-anaknya, tiga orang dari anak-anaknya terlebih dahulu meninggal dalam keadaan belum balik, artinya masih kecil. Illa kana laha hijaban lana, ini fadilahnya besar sekali. Nah, ketika seorang bersabar kehilangan tiga orang anaknya yang masih belum balik, maka menjadi hijab, menjadi penghalang antara dia dengan neraka. Faqalat imra'atun, maka ada seorang wanita yang bertanya, wasnain, kalau dua bagaimana ya Rasulullah? Faqala wasnain. Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, dua pun sama. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari hadis Jabir Jabir mengatakan adzunnu idza qala wa idza qalat wahid fa qala wahid. Nah, karena Jabir aku meyakini, aku menduga kalau seandainya ada pertanyaan tentang satu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akan mengatakan satu. Artinya satu anak pun mendapatkan keutamaan yang sama. Apabila dia bersabar dan ihtisab, dalam riwayat yang lain disebutkan idah tasaba. Nah, apabila dia mengharapkan pahala, seseorang yang kehilangan sofiyuh di dunia, kehilangan seorang yang dia cintai, yang dia kasihi di dunia, berarti mencakup anak walaupun hanya satu. Nah, ini di akhirat nanti akan menjadi penghalang dari api neraka. Tapi syaratnya apa? As-sabr wal ihtisab. Sabar dan banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan anak, ini merupakan suatu musibah yang tentunya seorang muslim wajib untuk menerima musibah tersebut dengan kesabaran. Dan bukan berarti ketika seseorang berharap, ketika seorang sabar, dilarang bagi dia untuk menangis. Ya. Mengapa? Karena ini merupakan suatu kekeliruan yang besar. Ketika seorang kehilangan orang yang dia cintai, memang tidak harus menangis, tetapi intinya tidak dibuat-buat. Ketika ada tangisan, tidak melulu bahwa tangisan tersebut menunjukkan bahwa dia tidak ridha. Tetapi bisa jadi bahkan tangisan tersebut adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim ibnu Muhammad alaihi salatu wasalam ketika meninggal Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menangis. Sebagian sahabat bertanya, "Ma hadzal buka ya Rasulullah?" Heran, apa mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, innaha rahmah. Paham dengan ikhwan? Tangisan ini rahmah. Nah, ketika seorang mendapatkan musibah, kehilangan saudaranya, kehilangan anaknya, orang tuanya dan yang lainnya dari seorang yang dia cintai, kemudian menangis pada batasan yang dibolehkan oleh syar'i, maka tangisan ini jadi tangisan yang bagus, menunjukkan bahwa orang ini memiliki sifat rahmah. Hatinya tidak kaku, hatinya tidak keras. Nah, sehingga ketika seseorang menangis mendapatkan musibah, ini bisa jadi bahwa orang ini terpuji. Nah, bukan tangisan yang menunjukkan bahwa dia tidak menerima, bukan tangisannya akhirnya dengan itu memukul-mukul dirinya, menyobek-nyobek bajunya, tidak. Innaha rahmah, yang demikian adalah rahmah. Nah, maka dari sini kita mengetahui bahwa kehilangan anak di balik musibah ini ada perkara yang besar. Baik, kita lanjutkan satu matan, satu sanad. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Bashar al-Mulaqqab bi Dagi Ustaz, aina Ustaz Abu Hurairah. Muhammad ibn Bashar, aina huwa ana ra'aitu aina? Al-Mulaqqab bi ha? Ma sami'tuka? Eish? Bundar. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Bundar. Mana bundar? Wi'a al-kabir. Ada Muhammad ibn Bashar. Artinya menunjukkan dia ilmu yang ada pada dia luar biasa. Naam. Qala haddatsana Gundar. Endaki Abah Hisham. Gundar. Gundar ini artinya musyagib. Nah, ini sudah lewat bersama itu juga. Musyagib itu apa? Suka ngaco. Nakal lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini pula gelarnya. Siapa ini Gundar ini? Nah, asbatun nas fi syu'bah. Nah, Gundar. Ndak ya Ibadir Rahman. Nah. Gundar. Wa kisatuhu, Masya Allah. Kila fihi minal ghaflah. Ndak, nah. Naam ahsanta barakallahu fiik. Muhammad ibnu Ja'far. Muhammad ibnu Ja'far Rabib Syu'bah. Syu'bah menikah dengan seorang wanita di mana wanita ini sudah memiliki anak yang bernama Muhammad Ja'far. Anak tirinya Syu'bah. Naam, lazama Syu'bah 20 sana. Mulazamah kepada Syu'bah 20 tahun. Wa fihi ma fihi min al-ghaflah. Ada dari kisah ini, kepintaran bukan jaminan satu-satunya. Yang lebih dari itu adalah permasalahan rajin. Pintar tapi gak rajin percuma. Orang rajin, insya Allah Allah bukakan. Kisah tahu ya, kisahnya Gundar, Muhammad Ja'far. Anak sudah beberapa kali menyampaikan kepada antum. Beli ikan, lapar, ketiduran. Ketiduran ikannya dimakan oleh keluarganya. Bang, keluarganya khawatir ini Gundar ini marah. Akhirnya tangannya diolesi dengan ikan tadi, bekas ikan tadi. Bangun tidur, menanyakan kepada ikannya, dijawab oleh keluarganya, kok takal tak? Kau sudah makan ikan itu. Buktinya, cium ya dak, cium coba tanganmu. Oh iya bau ikan. Tapi kenapa aku masih lapar ya? Nah, ada bau Gundar. Antum perhatikan, ada sedikit kurang. Tapi subhanallah, karena rajin, mau sabar, mau coba menjadi orang yang paling terpercaya dalam hadisnya Syu'bah. Amirul Mu'min fi hadis. Ini Muhammad Ja'far. Nah, kecilnya ketika belajarnya Gundar dia, musyagib, seneng ngaco, lagi belajar. Main ke sana kurang lebih lah artinya senakal ini. Suka bikin keributan. Tapi ya subhanallah. Usahai di sini juga enggak usah berputus asa ketika anak-anak kita nakal, ketika anak kita pada masa-masa biasa, artinya bukan biasa tapi terus bersabar dan bersabar, banyak mendoakan, mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Qala haddatsana Syu'bah an Abdurrahman ibn al-Asbahani an Dakwan an Abi Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza wa an Abdurrahman ibn al-Asbahani qala sami'tu Abu Hazim an Abi Hurairah qala salasatan lam yablughu al-hins. Baik, berarti hadis ini selain diriwayatkan oleh Abu Sa'id juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dengan tambahan, apabila anak-anak tersebut belum mencapai al-hins, yaitu dosa, artinya belum umur balig. Ketika kita memiliki anak, belum berumur balig, kemudian meninggal, maka insya Allah, apabila bersabar dan berharap, akan mendapatkan keutamaan, anak-anak tersebut menjadi hijab dari api neraka. Baik, sampai sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa PR-nya. Besok mudah-mudahan anak tidak lupa. Afadhal. Abu Sa'id Al-Khudri namanya. Oh, sudah ketemu. Had. Masmu. Naam. Afadhal. Masmu. Naam, ahsan tabarakallah. Sa'ad atau Malik ibn Sa'ad? Malik ibn Sa'ad ibn Sinan, adun hakada, bukan Sa'ad ibn Malik. Sa'ad ibn Malik. Naam. Baik. Sa'd ibn Malik ibn Sinan. Ini fardu kifayah sudah gugur kewajibannya, alhamdulillah. Baik, jazakallahu khair. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.